penyampaian materi. Baik, langsung saja kepada Ustadz Afifi Abdul Wadud, Hafizahullah Ta'ala, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita kembali melanjutkan apa yang kita baca dari kitab Kun Salafiyan. Kita sampai pada mukaddimah penukilan ayat yang dibawakan tentang keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Beliau katakan selanjutnya, falaisa minal ibtida' fi syai'in ayatasamma ahla sunnah wal jamaah bisalafiyin. Inna mustalaha as-salaf yusawi tamaman mustalah ahli sunnah wal jamaah, dan sama sekali bukan bid'ah, bukan termasuk mengada-ada memberikan penamaan ahli sunnah wal jamaah dengan salafiyin. Kenapa? Karena mustalah salaf sama persis dengan mustalah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa yudrak dzalika bi ta'ammuli ijtima'i kulli minal mustalahain fi haqqi sahabah. Dari mana diketahui bahwa mustalah salaf dengan mustalah Ahlussunnah itu sama persis, ikhwan? Wa yudrak dzalik, diketahuinya itu dengan yaitu bi ta'ammul, dengan merenungi atau melihat istima'i kulli minal mustalahain fi haqqi sahabah. Dua istilah ini bertemu pada kelompok yang sama, yaitu haknya para sahabat Nabi, para sahabat. Salafiyat yang pikul salaf, salaf yang dimaksudkan para sahabat. Ahlussunnah juga yang paling utamanya para sahabat Nabi. Sehingga istilah Ahlussunnah dengan istilah salaf sama, menunjukkan hakikat yang sama, yaitu mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Yang para sahabat itu fahum as-salafus saleh, mereka lah para salafus saleh. Wahum ahlussunnah, dan para sahabat itulah ahlussunnah. Sehingga kalau kita pakai istilah ahlussunnah atau salaf sama, yang maksudkan adalah para pengikut para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Fakama yasihu lana al-qaul, sebagaimana kita boleh mengatakan sunni nisbat ila ahli sunnah, pengikut ahli sunnah namanya sunni. Yasihu lana al-qaul, dan boleh pula atau benar pula kita mengatakan salafi nisbatan ila salaf la farqa, nisbat kepada salaf tidak ada perbedaan antara sunni salafi. Ahli sunnah pengikutnya sunni, atau orang ahli sunnah ada sunni, pengikut salaf adalah salafi. Wa innahu ba'da wujudil firaq wa husulil iftiraq asbaha matlulu salab muntabiqatan muntabiqan ala man hafadha ala salamatil aqidah wal manhaj tabqan lifami sahabah atau tabqan lifami sahabah wal qurun al mufaddalah. Dan sesungguhnya setelah munculnya berbagai macam firqah-firqah, firaq jamak dari firqah, setelah munculnya berbagai macam firqah-firqah, wa husulul iftiraq, dan terjadinya berbagai macam perpecahan, maka penggunaan as-salaf sangat tepat. Ala man hafadha ala salamatil aqidah, sangat tepat bagi orang yang pengen menjaga keselamatan akidah. Wal manhaj, dan keselamatan manhaj. Karena as-salaf ini adalah menepati dengan atau mewujudkan pemahaman sahabat dan qurun al-mufaddalah, qurun yang utama, sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, ini yang dikenal dengan al-qurun al-mufaddalah. Wa yakunu hadzal mustalah as-salaf muradifan lil asma asy-syar'iyyah al-ukhra. Dan mustalah atau istilah salaf ini muradif, sinonim atau mirip sama dengan nama-nama yang syar'i yang lainnya, nama-nama syar'i yang lainnya, yaitu al-sunnah wal-jamaah. Wa anna da'wata ila ittiba'is salaf au ad-da'wata salafiyah innama hiya da'watun ilal islam ilal islamil haq wa ila sunnati al-mahdah. Karena sungguhnya ajakan mengikuti salaf atau dakwah salafiyah sesungguhnya ajakan kepada Islam yang hak itu sendiri. Mengajak mengikuti salaf artinya supaya betul-betul kita berislam sebagaimana yang diajarkan Islam itu sendiri, Islam yang hak. Wa ila sunnatil mahdhah, dan ajakan kepada sunnah semata, agar betul-betul kita memurnikan dalam mengikuti Islam, dalam mengikuti sunnah. Wa da'watun ilal audati ilal islam kama ungsila ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ajakan kepada kembali kepada Islam seperti yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa talaqahu anhu ashabul kiram, dan mengikuti apa yang Allah turunkan kepada Nabi yang diambil atau yang dinukil oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, yang para sahabat mengambil agama langsung dari Nabi. Wala syakka anna hadhi da'wata haqqun, dan tidak ragu lagi ajakan untuk mengikuti Islam yang hak, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah yang murni, sebagaimana para sahabat telah mewujudkan Islam, memahami dan mengamalkan. Karena para sahabat adalah langsung mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ragu lagi ini dakwah yang hak, dakwah yang benar. Wal intisab ilaiha haqqun, dan menisbatkan diri kepada sahabat adalah perkara yang hak. Di mana batilnya, ibu? Di mana salahnya? Kita menisbatkan kepada para sahabat Nabi, yang para sahabat mengambil ilmu langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berislam dengan menegakkan hujjah sejelas-jelasnya dengan pemahaman generasi terbaik. Yang kehilangan umat ini sungguhnya, ikhwan, adalah kehilangan kunci yang ketiga dari rukun Islam. Rukun berislam itu Al-Quran, As-Sunnah, pemahaman salaf yang hilang itu rukun ketiga ini. Sehingga banyak yang mereka mengklaim mengikuti Quran dan Sunnah, tapi mengikuti pikirannya sendiri-sendiri. Hasil pemikiran mereka sendiri-sendiri. Contoh, dalam mengimani nama dan sifat, Jahmiyah pikirannya, kalau menetapkan nama dan sifat, ini akan menyerupakan Allah dengan makhluk, maka dia tolak semua nama dan sifat. Kemudian, Mu'tazilah pikirannya, dia kalau menetapkan sifat, akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Menyerupakan Allah dengan makhluk, kafir, musyrik. Maka dia tetapkan nama dan tidak menetapkan sifat. Ini pikiran Mu'tazilah. Pikiran Asy'ariyah beda lagi. Sehingga akhirnya beragama itu mengikuti pikiran-pikiran masing-masing. Ini yang menimbulkan munculnya firqah-firqah. Dan tidak kembali kepada para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Dinukilnya perkataan para ulama begini, ikhwan. Dalam rangka kita menunjukkan bahwa agama kita itu memiliki nasab yang jelas, pemahaman kita memiliki nasab yang jelas, bagaimana kita memiliki kesimpulan-kesimpulan beragama, para ulama seperti itu. Kata Syaikhul Islam, la aiba ala man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilaihi awi taza ilaihi bal yajibu qubulu dhalik minhu fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Kata Syaikhul Islam, tidak salah orang yang mereka menampakkan madhab salaf. Saya bermadhab salaf, enggak salah. Tidak salah. Yang salaf itu adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Saya beragama, madhab itu rujukan. Tempat kembali. Kemana kita mengembalikan pemahaman kita. Madhab. Bermadhab Syafi'i, tempat mengembalikan pemahaman kepada Imam Syafi'i. Bermadhab Maliki, tempat mengembalikan pemahaman pada Imam Maliki, Imam Malik, dan seterusnya. Madhab salaf, mengembalikan pemahaman kepada para, ini salaf. Dan tidak salah, tidak aib, bukan merupakan kesalahan, aib. Wantasaba ilaih, menisbatkan kepada mereka, salafi. Awitasa ilaih, atau menyandarkan pada mereka, bahkan wajib menerimanya. Kenapa? Fa inna madhhab salaf la yakun illa haqqan. Karena madhhab salaf itu tidak ada lain kecuali kebenaran itu sendiri. Bagaimana disalahkan, menisbatkan kepada al-haq. Yang madhhab salaf adalah madhhab yang haq. Waqad kana li'a'immatil Islam min ahli sunnati al-atharul kabir. Waqad kana li'a'immatil Islam, dan para pemimpin-pemimpin, para imam-imam Islam, pembesar-pembesar Islam, memiliki asar yang besar, memiliki pengaruh yang besar, fidda'wati ila sunnah, dalam upaya mengajak manusia kepada sunnah. Wal audah ila tariqati salaf wa manhajihim wal iqtida'i bihim. Dan sangat besar pengaruh mereka mengajak untuk kembali kepada tariqahnya salaf, manhajnya salaf, mengikuti mereka. Wa min haula'il a'immah, di antara para imam-imam yang mengajak kepada dakwah salaf yang dampaknya sangat besar, pengaruhnya besar, seperti di antaranya Imam Malik rahimahullah ta'ala, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Ibnu Khuzaimah, Al-Imam Ibnu Abi Asim, Al-Wal-Asbahani, Al-Ajuri, Imam Al-Ajuri, dan yang lain-lainnya, wa ghairuhum, dan yang lain-lainnya. Thumma, termasuk di antara para pembesar Islam yang memiliki andil besar mengajak kepada madhab salaf, madhab yang hak, adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah wa talamidhihi, dan murid-muridnya seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, Ibnu Abdul Hadi, Ibnu Katsir, Imam Adz-Dzahabi. Ini di antara murid-muridnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang memiliki andil besar untuk mengajak kepada madhab salaf, tariqah salaf. Thumma, di antara para pemimpin, para imam kaum muslimin yang juga punya andil besar mengajak pada dakwah salaf adalah Syekh Muhammad, Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wa a'immatu dakwah min ba'di, dan imam-imam dakwah setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, mimma adda ila zuhuri tijahi salafi ala murid tarikh, dari mereka yang memiliki andil untuk memberikan arahan searah dengan salaf bersama dengan perjalanan waktu yang ada. Yastaqi ususudini, yang mereka yaitu menyirami ususudini, pondasi-pondasi agamanya, wa akidati, dan akidahnya, min kitabillahi wa sunnati rasulih sallam, yang mereka yaitu menyirami pondasi agamanya dan akidahnya dengan kitab dan sunnah, artinya betul-betul menegakkan agamanya dengan kitab dan sunnah, wasirati salaf as-salih, dan dengan sirahnya salafus salih. Wa yuqawimu kullatiba akulatiyari bid'in, dan menegakkan, membantah segala macam bentuk bid'ah-bid'ah, yakhrujuan hadhal usus, yang keluar dari asas agama ini. Para salaf, para imam-imam tersebut yang banyak ikut andil menggerakkan untuk kembali kepada sunnah dan meruntuhkan bid'ah, ini ada di antaranya para imam tersebut. Mereka menggerakkan umat untuk benar-benar senantiasa memelihara agamanya. Waqad ataltu fi bayani hadzal amri wa tawdhihi, saya sengaja berpanjang lebar, kata beliau, dalam menjelaskan bab ini, li'annana nasma' wa naqra', karena sungguhnya nasma' wa naqra'u, kami dengar dan kami membaca, kata Syekh Saleh, kata Syekh Salim, Syekh Abdul Salam bin Salim As-Suhaimi, kami mendengar dan membaca, man yud'inu fi salafiyah, mereka yang mencaci maki, yang menta'an salafiyah, wattasammi biha aw yadda'i anna hizbiyah, mencaci maki orang, mereka menamakan dirinya salafiyah, dan mereka menuduh bahwa orang-orang yang mereka menamakan dirinya salafiyah, salafi, ini adalah hizbiyah, dianggap hizbiyah. Wa anna la farqa baina wa baina al-jama'at al-hizbiyah al-mu'asirah. Mereka menganggap, mereka tuduh bahwa salafiyah ini tidak berbeda dengan jamaah-jamaah hizbiyah yang ada sekarang ini. Sehingga dianggapnya salafiyah juga firqah sesat. Atau firqah-firqah sebagaimana firqah-firqah yang ada. Waqad yaqulu al-ba'du bi anna mu'assisa as-salafiyah huwa al-imam Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Mereka mengatakan bahwa muasis pendiri kelompok salafiyah ini adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dianggap pendirinya itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka kalau orang mengikuti salaf itu dianggap Wahabi, mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wal haqiqah, padahal yang benar itu bagaimana? Annal imama Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala innama huwa da'iyatun min du'ati salafiyah. Yang benar bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu adalah salah satu di antara para da'i salafi yang menyeru kepada kitab dan Quran dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu alim jami'an. Wa mujaddidi min mujaddidiha, dan termasuk di antara mujaddid, di antara para mujaddid di tengah-tengah kaum muslimin. Ahya ma'alimaha ba'da turusiha, yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menghidupkan rambu-rambu salaf, ibaratnya menegakkan kembali rambu-rambu salaf setelah pudarnya, dicetakkan lagi, sudah kabur-kabur, sudah mulai luntur-luntur, itu dicetakkan lagi sehingga cetok. Bagaimana termasuk ikut andil orang betul-betul diajak untuk mengikuti salaf. Wa aadaha naqiyatan safiyatan fi hadhil jazirah ba'da ma taqaddara safuha. Dan Syekh Muhammad bin Dhahab yang ikut mengembalikan kemurnian, kesucian manhaj salaf ini di Jazirah Arab setelah terlumuri atau terkotori kesuciannya, kebeningannya, menjadi keruh dengan bid'ah-bid'ah, beliau termasuk yang ikut membeningkan kembali bagaimana mengikuti salaf yang sesungguhnya atau mengikuti Islam yang hak yang sebenarnya. Wa taqat 'alaihal bid'ah wal khurafat, dan setelah dipenuhinya dengan bid'ah dan khurafat, berkembangnya bid'ah-bid'ah, khurafat-khurafat di zaman beliau, beliau termasuk ikut andil bagaimana memberantas bid'ah dan khurafat, mengembalikan kepada kemurnian Islam yang sampai kemudian dengung dakwahnya beliau di negeri kita ini. Dulu gerakan Muhammadiyah sangat terkenal dengan slogan anti TBC. Apa ikhwan? Hah? Anti TBC apa itu? Tuberkulosis. Anti TBC apa artinya? Takhayul, B-nya bid'ah, C-nya khurafat, ijaan lama, khurafat. Intinya anti syirik dan bid'ah. Sehingga pelajaran-pelajaran yang dipelajarinya kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memurnikan tauhid dari noda syirik, kemudian semangat ittiba mengikuti nas, menjauhkan dari bid'ah-bid'ah, khurafat-khurafat, itu awal tumbuh dakwah Syekh Ahmad Dahlan, asalnya seperti itu. Adapun sekarang wallah ta'ala alam bagaimana nasibnya. Yang jelas asalnya seperti itu. Semangat anti syirik dan bid'ah. Sehingga rata-rata kuburiyun ahlul bid'ah sengitnya setengah mati dengan gerakan ini. Bal inna hadhi daulatal mubarakah, bahkan daulah mubarakah itu daulah mamlakah Saudi Arabia, Saudia, harasahallah, mudah-mudahan Allah menjaga daulah Saudia. Aslinya daulah Saladia, Saudia adalah daulatun salafiyatun, adalah daulah salafiyah yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan keluarga Saud kerjasama hingga berdirinya daulah salafiyah, daulah Saudian, yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lebih fokus pada sisi keulamaannya. Ibnu Saud, keluarga Saud, Alu Saud lebih fokus pada pelaksanaan yakni kenegaraannya. Kama nassa ala dhalika muassisuha al-Malik Abdul Aziz Ibn Abdurrahman Ali Saud, sebagaimana perkataan secara nas teks yang diungkapkan oleh pendiri kerajaan Saudi yaitu Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman Ali Saud, haitsu qala fi khitabihi alladhi alqahu fi hajji am, sebagaimana ucapan beliau pada khutbah di waktu menyampaikan di khutbah haji tahun 1365 Hijriah, kata beliau, innani rojulun salafiyun, saya ini adalah rojulun salafi, orang salafi, wa aqidati ya salafiyah, akidahku adalah akidah salafiyah, allati amsi bimuktadaha alal kitab wa sunnah, yang aku berjalan di bawah arahan kitab dan sunnah, sehingga hakikat negeri Saudi sebagaimana perkataan muassisnya adalah negeri yang berjalan dengan arahan kitab dan sunnah mengikuti para salaf. Wa qala fil khitab nafsi, dan juga dalam khutbahnya beliau mengatakan, yaquluna innana wahabiyah, mereka mengatakan kita ini wahabiyah, tuduhan wahabi sudah sejak zaman dulu kala, mereka mengatakan kita ini wahabiyah, wal haqiqah annana salafiyun muhafidun ala dinina wa nattabi' kitaballahi wa sunnata rasulih wa laisa bainana wa bainal muslimin ila kitabullah wa sunnata wa sunnatu rasulih. Mereka mengatakan kita ini adalah salah wahabi, sebagaimana orang-orang kalau pergi ke Saudi diingatkan awas wahabi, awas wahabi, wahabi, wahabi. Padahal kita ini adalah salafiyun yang menjaga betul agama kita, yang kita mengikuti kitab dan sunnah Rasulullah SAW, dan tidak ada antara kita dengan kaum muslimin kecuali kitab Allah dan sunnah Rasulnya SAW. Ini adalah penegasan muassis pendiri negeri Saudi yang betul-betul ingin menegakkan daulah tauhid di atas kitab dan sunnah, sebagaimana penegasan yaitu muassisnya setelah itu memenangkan bal mamlakah qamat alal islamil haq al mabni al kitabi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wafqa fahmi salafil ummah walidhalika ittasamat siyasatuha bil hikmah wal adl wa tasamuh ma'al madhahib al fiqhiyah al mu'tabarah. Maka kerajaan Saudi mereka berdiri di atas Islam yang hak, tegak di atas Islam yang hak, yang dibangun di atas pondasi kitab dan sunnah, yang sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Dan oleh karena itulah siasahnya dikatakan dengan siasah hikmah dan al-adil keadilan, dan sangat toleran dengan madhab-madhab fiqhiyah yang terkenal, madhab yang al-madhahib al-arba'ah, madhab yang empat, Maliki, Hanafi, kemudian Syafi'i, Hambali. Maka dikatakan wa bina'an ala hadha fa inna tullaba kuliyati syari'ah fil mamlakah yatrusuna fiqhal a'immah al-arba'ah. Oleh karena itulah, karena kerajaan ini sangat toleran dengan madhahib al-fiqhiyah, maka para mahasiswa yang belajar di kuliah syariah di Saudi Arabia, maka mereka mempelajari fikih imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, wala siyama fil jami'ah islamiyah bil Madinah, lebih-lebih di jami'ah Islam Madinah mempelajari fikih madhahib tersebut. Kenapa? Li'annal khilaf baina hadhil madhahib laisa fil aqidah wa innama fil furu' al fiqhiyah. Karena khilaf antara madhab-madhab yang ada ini bukan khilaf dalam perkara aqidah, tapi khilafnya dalam perkara furu' fiqhiyah. Maka semuanya dipelajari untuk mengambil yang terbaik, nas yang paling kuat di antara semua madhab yang ada. Karena salafiyah tegak di atas yaitu nas, kitab, dan sunnah, tidak mengambil pendapat kecuali yang mencocoki dengan kitab dan sunnah. Yaqulu Al-Malik Abdul Aziz yarhamullah, berkata Raja Abdul Aziz, beliau mengatakan waladhi namsi alaihi huwa tariqu salaf as-salih, jalan yang kita lalui adalah jalannya salafus salih. Wala nukafiru ahadan illa man kafarahu Allah wa rasuluh, kita tidak mengkafirkan seorang pun kecuali yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Walaisa, artinya kita tidak gampang mengkafirkan muslimin kecuali yang dikafirkan Allah dan Rasulnya. Walaisa min madhabin siwa madhabi salaf as-salih, dan tidak ada madhab lain kecuali madhab salafus salih. Wala nu'ayyid ba'dal madhahib ala ba'diha, kita tidak akan yaitu mendukung sebagian madhab di atas madhab yang lainnya. Fa Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ibnu Hanbal a'immatuna, maka Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, Ibnu Hanbal, semuanya adalah imam-imam kita. Ini adalah perkataan sang Raja Abdul Aziz, pendiri negeri Saudi, yang kata Syaikhul Salam, wawwa kalamun nafisun, ini adalah kalam yang indah, ini adalah kalam yang sangat, yani bagus, yumathilul makna as-sahih li salafiyah, yang mewujudkan ungkapan makna salaf yang sahih, makna salafiyah yang benar-benar, alladhi huwal makna sahih lil Islam, dan ini makna Islam yang sahih seperti itu. Berjalan di atas kitab dan sunnah dengan bimbingan para imamatus sunnah, sehingga betul-betul berjalan di atas dalil-dalil dalam beragama. Bukan membangun dengan taklid, tapi membangun dengan ittiba, dengan bimbingan para imamatus salaf, para imam salaf. Wa fi hadhil awana, yata'arradul Islam umuman wal mamlakah Arabiyah Saudiyah wa da'wah salafiyah khususan. Dan pada zaman kita ini atau dewasa ini benar-benar Islam dihadang atau ada yang menghadang Islam secara umum. Dan kerajaan Saudi dan dakwah salafiyah secara khusus dengan cara bagaimana? Ila iftira'in wa zulmin wa tasfihin wa qalabin lil haqa'iq, dengan cara membuat iftira', tuduhan-tuduhan dusta, dan melimpah dan melakukan kezaliman-kezaliman dan melakukan pencemaran dan membalik fakta min kibali ba'dis asasah wal kutab al-gharbiyin al-mu'adin lil-islam, yang dilancarkan oleh sebagian para politikus dan para penulis barat yang memusuhi Islam sehingga menggambarkan bagaimana kecinya, jeleknya, sesatnya Wahabi yang sungguhnya ingin menggambarkan atau ingin menjauhkan manusia dari Islam yang sahih. Walladhi taqifu as-suhyuniyah wara'ahum, di belakang gerakannya adalah Sionis Yahudi. Wa yaqifu ma'hum fi dhulmihim wa firaihim man ta'athara bihim fi ba'dil buldan, dan juga ikut nimbrung dalam menyebarkan kedustaan, kezaliman dan pengkeruhan terhadap dakwah salafiyah negeri Saudi adalah negeri-negeri yang mereka terpengaruh dengan apa yang disebarkan para pendusta tersebut, sehingga ikut-ikutan menghancurkan, menyebarkan, melecehkan negeri Saudi dakwah salafiyah. Wa ma'a anna dakwah salafiyah hiya ab'ad ma yakunu anit takfir wa tabdi' wa tafsiq bi ghairi dalilin. Padahal dakwah salafiyah itu sangat jauh dari sikap takfir, gampang-gampang mengkafirkan kaum muslimin, watabdi, dan gampang-gampang memvonis bid'ah, watafsik, dan gampang-gampang yaitu menuduh fasik bi ghairi dalilin, tanpa dalil. Ikhwan billah, ahlu sunnah, para ulama a'immatus sunnah, ketika bicara tentang syirik, kufur, bid'ah, semuanya berbicara dengan dalil. Dengan dalil-dalil. Bahwa perbuatan ini syirik. Perbuatan ini kufur. Perbuatan ini bid'ah. Ini pembicaraan tentang amaliyahnya. Berbeda dengan menghukumi personnya. Di sini yang mesti dibedakan antara takfir mutlak dengan takfir ta'yin, antara takfir lepas barang siapa melakukan perbuatan begini kafir dengan takfir ta'yin, mengkafirkan secara tunjuk hidung, kamu kafir. Beda. Kalau bicara tentang takfir mutlak, artinya bicara tentang perbuatannya. Perbuatan ini bisa membuat dia keluar dari Islam. Ini bicara tentang perbuatannya lepas. Tidak mengkaitkan kepada orang tertentu. Tapi kalau takfir ta'yin, itu mengkafirkan seseorang. Untuk mengkafirkan seseorang ini, harus terpenuhi syurut dan hilangnya mawani, harus terpenuhnya syarat-syarat dan hilangnya berbagai macam penghalang. Dan ini sangat rumit, sangat jelimet, perlu iqamatul hujjah yang segamblang-gamblangnya. Maka mesti dibedakan antara takfir mutlak dengan takfir ta'yin. Ini yang orang-orang yang pengen mengacaukan, yang akhirnya kemudian menganggap bahwa dakwah salafiyah, dakwah yang gampang mengkafir-kafirkan, gampang membid'ah-bid'ahkan, padahal pembicaraannya adalah yaitu pembicaraan tentang amaliyah dan bukan pembicaraan tentang orangnya. Berbicara tentang amaliyah mesti jelas, sejelas-jelasnya. Mesti gamblang dengan dalil-dalil yang bisa dibawakannya. Kemudian, wa hiya ab'ad ma yakunu anil ghuluwi wa tatarruf. Dan Ahlussunnah sangat jauh dari sikap ghulu, berlebih-lebihan. Illa anna hadhi da'wata al-mubaraka ulsiqa biha ma laysa fiha. Dakwah ini, ikhwan, dengan usahanya orang-orang yang mereka ingin merusak dakwah salaf dari para kuffar atau orang yang terpengaruh dengan mereka, mereka telah menyusupkan ke dalam dakwah salaf ini apa yang tidak ada pada dakwah salaf. Wa nusiba ilaiha man laisa ala manhajiha, dan telah menisbatkan kepada mana salaf orang yang bukan pengikut mana salaf. Pamannya Khawarij yang dianggapnya sebagai salafi, sehingga akhirnya mana salaf dikait-kaitkan dengan perbuatannya orang Khawarij, tukang ngebom, tukang mengkafirkan, tukang membelah orang, tukang menumpahkan darah, salafi begitu. Nah, mereka kait-kaitkan begitu. Mimma syawaha jamalaha wa ghayyara haqiqataha wa naffara minha wa sahadan nas fiha. Ya, ini orang-orang yang mereka yang rusak keindahan Islam dengan bid'ah-bid'ah ghulu atau bid'ah-bid'ah tafrid. Bid'ah ghulu yang paling utama yang dinisbatkan pada mana salaf. Orang-orang Khawarij yang rusak dengan bid'ah ghulunya keindahan Islam. Wa ghayyara haqiqataha, dan telah merubah yakni keindahan Islam. Wa naffara minha, dan membuat manusia lari dari dakwah salafiyah. Wa zahatan nas fiha, dan membuat manusia menjauh dari dakwah salaf dengan menggambarkan dan mengkaitkan bahwa dakwah salaf, dakwah yang kejam, kasar, bengis, penumpah darah, dikaitkan dengan jamaah tertentu yang mengaku salafi, padahal khariji, padahal khawarij. Sehingga akhirnya mengotori kesucian, kebeningan dakwah salaf. Kemudian, wa inna min abrasil awamil allati kanat sababan fi dzalik. Di antara faktor utama yang menyebabkan tercorengnya dakwah salafiyah atau terkotorinya dakwah salafiyah, huwa wujudul jamaat al-islamiyah, al-hisbiyah, al-muasirah, al-mutaathirah bifikril khawarij. Yaitu keberadaan jamaah-jamaah Islamiyah yang jamaahnya jamaah Hizbiyah di zaman kita sekarang, yang mereka ini terwarnai dengan pemikiran Khawarij, yang terwarnai dengan pemikiran khawarij, terpengaruh dengan pemikiran khawarij. Liqani ba'di rumusin, bukan liqani ba'di rumusin wa qadatin wa mufakiri hadhil jama'at qad yuwafiquna al-manhaj as-salafi fi ba'di turuhat atau tawajjuhat. Karena gerakan khawarij ini, jamaah khawarij ini, mereka memiliki rumusan atau ajaran-ajaran yang mirip ajaran salaf. Kemudian pemimpin mereka dan para pemikir jamaah-jamaah mereka, bahkan mereka mengeklaim bahwa mereka itu adalah jamaah salafiyah, bermanhaj salafi. Akhirnya orang mengatakan salaf ya kayak gitu. Salaf itu ya khawarij kayak gitu. Karena jamaah khawarij mereka memiliki prinsip yang sebagian sama dengan salaf, dan bahkan para pemimpin mereka mengklaim dirinya adalah salafi. Sehingga dianggap salaf itu ya wahabi, khawarij, takfiri, karena ulah dari jamaah khawarij yang bahkan mengklaim dirinya adalah salafi. Bal qad yatakallamu ba'dhum bismi salafiyah, bahkan sebagian jamaah-jamaah khawarij mereka ini berbicara atas nama salafiyah, kami salafi, kami gerakan dakwah salafiyah, padahal khawarij. Akhirnya orang memandang bahwa salafi adalah khawarij. Wahum laisu kadzalik, padahal mereka bukan salafi. Mimma ja'alal amra yaltabisu 'alal katsir minan nas alladziina qad takhfa 'alaihim alhaqiqah dhannan minhum anna hadhil jama'at salafiyah aw 'alal fikril wahabi kama ya'lul ba'di tasmiyatiha bidzalik. Inilah mereka, itulah orang-orang yang mereka mengeklaim salafi padahal mereka adalah khawarij, yang menjadikan perkara bagi kebanyakan manusia menjadi samar, menjadi bingung atau samar, sehingga mereka tersembunyi atau tertutupi dari hakikat salafiyah yang benar, yang mereka tahu salafiyah seperti itu. Mereka sangka jamaah-jamaah khawarij itulah jamaah salafiyah, yang mereka di atas pemikiran wahabi, yang mereka mengklaim dirinya dengan pemikiran atau mereka mengklaim dirinya manhaj salaf. Sehingga orang tahunya ya salafi, ya khawarij itu sendiri. Wa innaka la ta'jabu mimman yusammil jama'at al-hisbiyah bil jama'ati salafiyah al-jihadiyah. Anda akan heran. Anda akan benar-benar heran. Di antara mereka menamai jamaah hisbiyah mereka dengan jamaah salafiyah jihadiyah. Sehingga jamaah salafiyah jihadiyah. Kemudian bahkan menggelari orang-orang yang mereka betul-betul pengen salafi, salafi murjiah. Kalau kita salafi jihadi, salafi jihadi, mereka salafi murjiah. Wa kaifa takunu salafiyah wa hiya mukhalifatun laha fil aqidah wal manhaj. Bagaimana mereka dikatakan salafiyah sedangkan mereka menyelisih akidah dan manhaj, menyelisih akidah salaf, menyelisih manhaj salaf. Wa kaifa takunu jihadiyah wal makna syar'i as-sahih lil jihad muntafin an hadha man hadhil jamaah. Bagaimana mereka dikatakan jamaah jihadiyah, salafiyah jihadiyah, sedangkan mana jihad yang syar'i itu hilang, tidak ada pada mereka. Jihad itu ya ikhwan, tidak sembarang perang jihad. Jihad itu seperti ajaran Islam yang lainnya, salat, puasa, zakat, haji. Ada ilmunya, ada syarat-syaratnya. Bagaimana sholat yang benar, bagaimana haji yang benar. Kalau hajinya di bulan Rabiul Awal gimana? Hah? Dianggap haji atau bukan? Kenapa? Haji di bulan Rabiul Awal dianggap haji atau enggak? Ya enggak, kenapa? Ya bukan waktunya haji. Salat duhur jam 10 dianggap enggak? Ya enggak, kenapa? Belum waktunya. Bukan waktunya salat duhur. Atau salat duhur dengan 5 rakaat, bagaimana? Ya enggak kepake. Jihad juga demikian. Enggak asal ngangkat pedang, ngangkat senjata, takbir Allahu Akbar, jihad. Ya dilihat dulu, jihad ini memenuhi jihad yang syar'i atau enggak? Ada syurutnya, ada syarat-syaratnya untuk menegakkan jihad yang syar'i tersebut. Sehingga tidak setiap takbir Allahu Akbar, mengangkat senjata, memuntahkan peluru, kemudian dianggap jihad. Jihad ada aturannya, ada ilmunya. Li adami tawafuri syurut as-sahiha lil jihad fi hadhihi jama'at. Ketiadaan syarat-syaratnya jihad yang syar'i pada jama'at tersebut. Wa innal ibrata hiya bil haqa'iq wal ma'ani la bil alfaz wal musammayat. Ibrah yang menjadi standar itu ikhwan adalah hakikatnya. Dan apa yang menjadi wujud perbuatannya. Bukan lafad-lafad dan penamaannya. Hakikatnya itu yang dinilai. Riba. Walaupun dinamai dengan bunga. Dinamai dengan faedah. Atau dinamai dengan transaksi murabahah. Atau misalnya riba-riba. Dinamai dengan nama apapun riba. Sehingga jangan tertipu dengan nama. Syirik, walaupun dinamai dengan tawasul, namanya syirik. Walaupun dinamai dengan pengagungan kepada wali Allah, syirik. Bid'ah, walaupun dinamai dengan nama apapun, bid'ah. Sehingga perkara itu dinilai dengan hakikatnya. Bukan dinilai dengan penamaannya. Namanya Muhammad. Hakikatnya yakni kafir dan bejat. Gimana? Antum tertipu namanya atau melihat hakikatnya? Namanya Muhammad. Tapi hakikat hidupnya kafir bejat. Antum mau ikut namanya atau ikut hakikatnya, menilainya? Hah? Ya hakikatnya, bukan menilai namanya. Jamaah juga demikian. Banyak yang salafi, al-sunnah wal jamaah, salafi, dakwah salafiyah, yang dinilai hakikatnya, apakah benar-benar di atas prinsip-prinsip salafiyah, al-sunnah wal jamaah, atau hanya sekedar klaim semata. Yajibu tanabbuh lil khulti wa tadlil al mawjud fi sahah al islamiyah al yawm. Oleh karena itulah wajib untuk benar-benar yaitu memberikan peringatan terhadap penyesatan-penyesatan yang ada di kalangan Islam dan kaum muslimin di zaman kita ini. Mesti diberikan peringatan, dijelaskan, sehingga betul-betul bisa memilah dan memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Oleh karena itulah para ulama selalu memberikan tamyiz dari zaman ke zaman, karena banyaknya ahlul bid'ah yang kemudian pakai nama ahlul al-haq. Dulu awalnya ahlus sunnah wal jamaah. untuk membedakan dengan mereka yang tenggelam dalam bid'ah-bid'ah dan mereka yang keluar atau tidak, atau mereka memberontak kepada penguasa muslim. Ahlus sunnah wal jamaah. Lalu, nama ahlus sunnah wal jamaah dipakai oleh ahlul bid'ah. Sehingga nyembah-nyembah kubur juga menamakan dirinya ahlus sunnah. Maka para ulama ketika nama ahlus sunnah dipakai ahlul bid'ah juga, maka para ulama munculkan lagi nama yang lainnya, ahlul athar, ahlul hadith, kemudian al-firqatul najiyah atau salafi. Ini penamaan untuk tamyiz, membedakan dengan ahlul batil yang juga mulai menggunakan nama-nama ahlus sunnah. Kalau sudah kehabisan nama bagaimana? Ia menerangkan hakikatnya. Nama salafi dipakai juga oleh mereka yang takfiri. Umpamanya takfiri pakai nama salafi, maka mesti juga menjelaskan, harus jelas bagaimana hakikat dakwah salafiyah, dakwah ahlus sunnah, sehingga tidak tertipu dengan orang mereka memakai nama. Wajibul amal ala tasfiyatil Islam mimma ulsiqa bi, dan wajib beramal di atas kesucian Islam, kemurnian Islam, Islam yang bening, yang safi, yang belum kena keruhan, belum kena kotoran yang mengeruhkan, mimma ulsiqa bi, dari yang disusupkan ke dalam Islam, yang bukan Islam dimasuk-masukkan ke dalam Islam, sehingga menjadi keruh, Islam menjadi keruh, menjadi kotor, mimma laisa minhu, sedangkan perkara itu bukan dari Islam. Wa tarbiyatun nasyi al-muslim alal Islam yang hak, al-mustaqa minan nabiyyin safi, dan mentarbiyah generasi muslim di atas Islam yang hak, yang benar-benar generasi yang disiram, ditarbiyah dari sumber yang safi, dari sumber yang jernih, yaitu generasi yang dididik dengan kitab dan sunnah Rasulullah SAW, wafqa fahmi salafil ummah, yang mencocoki dengan salaful ummah, wadzawud an hadha din, dan betul-betul memberikan pembelaan terhadap agama ini, wa idharuhu bil madharil la'iq bi, dan menampilkan dengan penampilan-penampilan Islam yang sesuai dengan kejernihan dan kemuliaan Islam. Laqad manallahu ala ummati nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi ikmali dinihi. Allah telah memberikan karunia besar kepada umat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ikmali diniha, dengan menyempurnakan agama untuk umat ini. Wa itmami nikmati alaiha, dan yang telah menyempurnakan nikmatnya dengan yaitu penyempurnaan nikmat Islam tersebut. Wa ridahu anha bil Islam alladzi la yaqbalu dinan siwa, dan Allah hanya meridhai Islam yang tidak akan Allah terima selain ajaran Islam. Sebagaimana ayat Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian dan aku cukupkan atas kalian nikmatku dan aku ridha Islam menjadi agama kalian. Ini ayat yang menerangkan tentang sempurnanya ajaran Islam yang tidak lagi membutuhkan tambahan-tambahan dan pengurangan-pengurangan. Maka orang mereka melakukan bid'ah dalam Islam, menambah-nambah ajaran Islam, maka dia telah menuduh bahwa Rasulullah SAW khianat terhadap risalah Allah Ta'ala. Sebagaimana ucapan Imam Malik, beliau mengatakan, manibtada'a fil islami bid'atan fayaroha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa menuduh, barang siapa membuat bid'ah, lalu dia pandang bid'ahnya itu baik, maka dia telah menuduh bahwa Rasulullah Muhammad SAW khianat terhadap risalah. Kenapa? Fa inna Allah yaqul, Allah telah berfirman, Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Islam telah sempurna. Fama lam yakun yauma idin dinan fala yakun al yauma dinan. Apa yang hari itu bukan agama, kata Imam Malik, hari ini juga bukan agama. Agama adalah apa yang telah dijelaskan Allah dan Rasulnya, yang telah tuntas, telah sempurna. Maka orang yang mereka masih membuat-buat bid'ah, dia pandang bid'ahnya baik, maka dia telah menuduh Muhammad berkhianat. Atau seperti perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika mengingkari ahlul bid'ah, orang-orang yang mereka membuat bid'ah di masjid. Di antara perkataan beliau, alangkah cepatnya kalian sesat, wahai umat Muhammad. Itu lu lihat, para sahabat masih berkeliaran. Cangkir-cangkir pakaian mereka belum usang, cangkir mereka belum pecah. La'allakum ahda an millati Muhammad, kamu itu apa merasa di atas agama yang lebih lurus dibandingkan agama Muhammad? Kalau orang punya perasaan amaliyahnya lebih baik, lebih lurus dibandingkan amaliyah yang diajarkan Nabi, gimana kira-kira, kawan? Benar gak? Hah? Orang punya perasaan amaliyahnya lebih lurus, lebih baik dibandingkan dengan amaliyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana? Hah? Ya sesat. Tidak ada yang lebih baik dan lebih sempurna dari apa yang telah diajarkan Nabi. Di zaman kita, berapa banyak orang yang melakukan amal-amal yang tidak dilakukan Nabi, bahkan juga para sahabat tidak, bahkan para imam-imam yang empat tidak, lalu dia hidupkan seakan sudah menjadi bagian agama, lalu dia anggap itulah agama. Yang tidak begituan namanya sesat. Berapa banyak yang seperti itu. Sehingga di antara fitnah zaman, dikatakan seorang para sahabat, wa idza turika minha syai' qila turikat sunnah. Ketika ditinggalkan amalan yang mereka biasa lakukan, maka akan dibilang orang meninggalkan ini bahwa sunnah sudah ditinggalkan. Meninggalkan bid'ah dianggap meninggalkan sunnah. Dituduh meninggalkan sunnah. Itu sudah dikatakan oleh oleh salaf kita dari ratusan tahun yang lalu. Yang mengatakan bahkan diantaranya juga para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Dan ini termasuk fitnah akhir zaman. Meninggalkan bid'ah dianggap meninggalkan sunnah. Menghidupkan bid'ah-bid'ah dianggap menghidupkan sunnah-sunnah. Taklid dianggap itulah kewajiban dalam beragama. Tidak taklid dianggap pelecehan kepada para ulama. Waqala, dan Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman, inilah jalanku yang lurus. Agama yang telah Allah ajarkan dengan rincian penjelasan Nabi, itulah jalan yang lurus. Yang ini satu-satunya jalan yang Allah perintahkan, fattabi'uhu, ikutilah jalan tersebut. Sehingga Allah hanya memerintahkan mengikuti satu-satunya jalan Allah, yaitu Islam. Wala tattabi'u subul, jangan ikuti jalan-jalan lain. Semua jalan selain Islam adalah subul. Dan subul syayatin, jalan-jalan syaitan. Maka kata para ulama, barang siapa yang mendakwakan bahwa jalan menuju Allah itu banyak, mutadidah, maka dia setan. Karena tidak ada selain jalan Allah kecuali subulus syayatin. Dan mengikuti jalan-jalan setan itu, fatafarraqa bikum an sabili, akan memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaqul Ibnu Qayyim, kata Ibnu Qayyim, wa hadza li anna tariqal musil ila Allah wahidun. Yang demikian ini penegasan Allah hanya diperintahkan mengikuti jalan yang lurus dan dilarang mengikuti selain jalan Islam, karena jalan yang mengantarkan kepada Allah hanya satu. Wa huwa ma ba'atha bi rusulahu, dan jalan itu adalah jalan yang Allah mengutus para rasulnya. Wa angsala bi kutubahu, yang jalan itu adalah jalan yang Allah turunkan kitab-kitab. Wa la yasru ilai ahadun illa min hadha tariq, dan orang tidak akan sampai kepada Allah kecuali dengan melalui jalan ini. Walau atan nasu min kulli tariqin wastaftahu min kulli babin, seandainya manusia mendatangi dari segala macam jalan dan minta dibukakan segala macam pintu, fatturuq alaihi masduda, jalan-jalan yang ditempuh itu semuanya jalan buntu, sehingga kalau dia menempuh jalan itu akan kecelik. Akan kecelik. Tahu kecelik? Apa? Wis kadung melaku waduh, gombrobios, ngenteki bensin, wis entek perbekalan macam-macam, jebule ratakan goni. Kecelik. Kecelik. Bukan jalannya. Datang balik lagi. Kalau ada masih ada waktu. Nah kalau mati itu yang tengah jalan. Dia jalan buntu. Semua jalan yang selain jalan Islam jalan buntu. Wal abwab alihim mukhlaqah. Semua pintu yang diketuk untuk bisa dibuka menuju Allah, semuanya terkunci, tertutup. Jalan yang mengantarkan kepada Allah adalah jalan Islam. Pintu adalah yang dibentangkan Nabi, yang dibukakan Nabi. Illa man min hadha tariq al-wahid, kecuali orang meniti jalan yang satu ini. Fa'innau muttasilun billah muslun ilaih. Jalan ini yang menghubungkan dengan Allah dan akan menyampaikan, mengantarkan sampai kepada Allah Ta'ala. Kawan, kita sampai jam ini. Kita insyaAllah lanjutkan nanti ba'da shalah jam 1 insyaAllah. Kita tunggu dulu, kita persiapan untuk salat duhur. Dan kita lanjutkan ba'da duhur jam 1 insyaAllah. Demikian wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.